بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadis tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dan di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 dosa yang semuanya merupakan dosa besar. Yang pertama asyirku billah, melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akbarul kabair, dan itu dosa yang paling besar secara mutlak. Wa uququl walidain, dan yang kedua durhaka terhadap kedua orang tua. Wa qatlun nafs, dan yang ketiga membunuh jiwa. Dan yang keempat wa qawluz zur. 4 dosa besar disebutkan dalam hadis ini. Yang keempat adalah perkataan dusta. Kemudian di hadis selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Harun ibn Sa'id al-Ayli qala haddathana ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab qala akhbarni Sulaiman ibn Bilal an Thawr ibn Zaid an Abil Ghayth عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزهد وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, al-mubiqat al-muhlikat. Maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mahun, apa 7 perkara yang binasakan tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syahidnya dalam bab ini. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, yang jika seorang meninggal di atasnya maka sudah dipastikan dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke neraka kekal di dalamnya. Wasihir, dan yang kedua adalah sihir. Dan ini termasuk perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, yaitu melakukan sihir. Dan yang ketiga, waqtu nafsi lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar seperti al-qisas, an-nafsu bin-nafs, atau ar-rajam, atau ar-riddah, atau yang semisalnya. Misalnya melakukan al-ifsad fil ard, kerusakan di muka bumi ini, atau bughah, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Kemudian yang berikutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, memakai harta anak yatim, sekalipun tidak dimakan, hukumnya sama, memakan harta anak yatim. Seorang mengambil harta anak yatim, kemudian dia belikan kebutuhannya, maka itu termasuk memakan harta anak yatim, sekalipun mungkin berupa pakaian atau kendaraan atau tanah tempat tinggal, semuanya aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawm az-zahab, dan yang keenam adalah melarikan diri di tengah pertempuran. Ini termasuk dosa besar. Wa qatlu musannatil ghafilatil mu'minat, dan yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, yang lalai dari perbuatan zina, tidak pernah terbetik di pikirannya ingin berbuat zina, dan mereka adalah kaum mukminat. Orang yang baik, orang yang menjaga kesuciannya, menjaga agamanya, dituduh berbuat zina. Ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ini tujuh perkara yang wajib bagi kita untuk berhati-hati darinya, karena merupakan keutamaan orang-orang yang bisa menghindari dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lainnya, dari dosa-dosa kecil. Allah katakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an, seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Ini keutamaan orang-orang yang menjauhi dosa besar, dan menjauhi dosa besar merupakan sifat orang muhsin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna." Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asaa'u bima 'amilu, untuk Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan amal mereka. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Kemudian Allah sebutkan sifat orang-orang yang disebut, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lama. Itu orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan perbuatan keji, illa lama, yang mereka terjatuh pada adalah al-lama, perkara yang seorang tidak mungkin bisa menghadirkan diri darinya, karena tidak ada manusia yang maksum. Pasti setiap orang terjatuh kepada perbuatan dosa. Hanya saja seorang muhsin, seorang mukmin, seorang muttaqi senantiasa berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa besar. Ini perkara yang perlu kita perhatikan. Berhati-hati dari dosa besar. Akan tetapi bukan berarti kita bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Para ulama mengingatkan tentang bahaya dosa kecil, bahwasanya la saghair ma'al israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Bersamaan la kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar sudah kita sebutkan tadi, wajib bagi kita untuk menjauhinya. Dan ketika kita memperhatikan dosa besar dan dosa menjauhinya, bukan berarti bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Dosa kecil jika diremehkan oleh seorang bisa menjadi sebuah dosa besar. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja qala hadatsana Laits Laits bin Sa'd al-Misri an Ibn al-Had Yazid bin Abdullah Ibn al-Had an Sa'd bin Ibrahim an Humayd bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala min al-kaba'ir shatmu rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi? Qala na'am. Yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu aba wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Qala wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Muhammad Muthanna wa Al-Mubashshir jami'an an Muhammad bin Ja'far an Syu'bah. Qala ha wa hadatsani Muhammad bin Hatim. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id. Qala hadats Sufyan kilahuma an Sa'd ibn Ibrahim bi hadzal isnad mithla. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari dosa besar syatmu rajul walidayhi, seseorang mencela kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallam, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang mencela atau mencaci maki kedua orang tuanya? Apakah mungkin anak mencela, mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, "Nah, iya. Ya subbu rajul atau ya subbu aba rajul fa yasubbu aba." Orang yang mencela orang tuanya adalah ketika dia mencela bapak orang lain. Maka orang yang dicela bapaknya balik mencela bapaknya sendiri. Itu orang yang mencela bapaknya. Kalau kita contohkan, ketika kita mencela bapak seseorang, kemudian dia membalas mencela bapak kita, maknanya kita telah mencela bapak kita sendiri. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah, atau mencela ibunya, kemudian dia membalas mencela ibu kita, maka maknanya kita telah mencela ibu kita sendiri. Ini peringatan kepada kita, tasabbub bisabbil walidain itu hukumnya seperti sabul walidain. Apalagi kalau betul-betul yasubbu abawai, tentunya lebih besar lagi. Mencela orang tua orang lain yang menyebabkan dengannya orang tuanya dicela, itu termasuk mencela bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, apalagi kalau benar-benar mencela bapaknya sendiri. Berkata buruk kepada orang tuanya, itu mimbabin aula. Itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ini pun menunjukkan kepada kita, hendaknya kita harus berhati-hati. Berhati-hati dari menyebabkan keburukan kepada orang lain. Terlebih kepada kedua orang tua kita. Dan sudah kita ketahui bersama hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang orang yang terbaik adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang aman dari kejelekannya. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang tidak bisa diharap kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejelekannya. Dan sudah kita ketahui juga, sama dengan makna ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya dan kepada kaum mukminin, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela, mencaci maki orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. atau mencaci maki sesembahan mereka yang mengakibatkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, sembahan kita. Maka dalam rangka menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencela sesembahan orang-orang kafir, dan aslinya mencela sesembahan orang kafir itu bukan suatu perkara yang dilarang, bahkan termasuk taqarrub ilallahi azza wajal, menghinakan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika menyebabkan perkara yang mungkar atau lebih mungkar, maka dihentikan, tidak dilakukan hal tersebut. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilm. Dan juga sudah kita lihat di bab ingkarul mungkar, di antara perkara yang perlu diperhatikan ketika mengenai kemungkaran, la yuaddi ila amrin ankara min, jangan sampai menyebabkan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang kita ingkari. Ini dua hadis yang kita baca pada malam hari ini, hadis Abi Hurairah tentang tujuh jenis dosa besar, dan yang kedua hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan ketujuh dosa besar yang disebutkan di Abi Hurairah adalah asyirku billah wa sihr wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatim wa aklu riba dan tawalliyu mazhab dan taqatul muhsanatil mu'minatil ghafilat atau qatlul muhsanatil ghafilatil mu'minat, riwayat ini. Dan yang terakhir di hadis Abi Hurairah bin Al-As, tambahannya termasuk dosa besar syatmu rajul walidayhi, seseorang mencela kedua orang tuanya. Kita cukupkan materi kita di malam hari ini. Dan mimbab atawasi bilhaq wa tawasi bisabr, kita saling berwasiat untuk terus beristiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga keistiqamahan kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meningkatkan semangat kita dalam talabul ilm dan al-amal bil ilm, menuntut ilmu dan mengambil ilmu yang telah kita pelajari itu merupakan sebab istiqamah. Maka nasihat untuk ana dan ikhwan sekalian, terus semangat dalam belajar. Dan terbentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita dengan tempat belajar, mari kita gunakan dan manfaatkan semaksimal mungkin. Bagi yang memiliki waktu untuk belajar, jangan disia-siakan. Dan yang memiliki waktu untuk mengajar, jangan disia-siakan kesempatan untuk beramal soleh. Jangan disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat atau yang manfaatnya sedikit jika dibandingkan dengan talabul ilm dan al-amal bil ilm. Kita masih teringat dengan bait Ibn Waddi rahimahullah ta'ala, fizdiyadil ilmi irghamul ida wa jamal ilmi islahul amal. Nasihat yang sangat berharga bagi seorang talibul ilm, fizdiyadil ilmi irghamul ida, dengan menambah ilmu kita, terus belajar dan belajar, dan disebutkan dengan belajar irghamul ida, itu akan membuat hina musuh-musuh yang memusuhinya. Wa jamal ilmi islahul amal, dan keindahan sebuah ilmu adalah dengan memperbaiki amalannya, itu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mari kita sibukkan dengan belajar, dengan talabul ilm, dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh dua perkara tersebut. Dan setelah itu kita meningkat ke perkara berikutnya, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah Allah bukakan kepada kita, dan bersabar di atasnya. Sekali lagi nasihat bagi kita semuanya, terus bersemangat dalam talabul ilm. Jangan sekali-kali lemah. Kemudian kita pun saling berta'awun di antara kita, saling menguatkan. Kalau kita melihat rekan kita terkena futur, itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Mungkin suatu waktu kita semangat belajar, semangat duduk di majlis ilmu, tapi akan datang dan pasti waktu futur, waktu malas. Nabi katakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan ada waktu giatnya, waktu semangatnya, dan waktu semangat ada waktu fatrahnya, ada waktu lemahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa yang waktu futurnya, waktu lemahnya dia tetap istiqomah di sunnahku, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kana ila ghair dhalik faqad dhal. Adapun ketika futurnya dia keluar dari sunnahku, maka dia telah tersesat. Saya di sini, kalau kita melihat saudara kita sedang tertimpa futur, maka kita dorong. Kita dorong agar bisa semangat kembali. Dan kalau kita yang terkena futur, maka cepat muhasabah, perbaiki diri. Pasti ini ada sesuatu yang salah pada diri kita. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Dan insyaallah akan datang kembali waktu giat tersebut. Mungkin tadinya kita semangat menghafal Quran bisa berjam-jam duduk, ketika waktu futur kita tidak bisa. Karena tapi bukan berarti kita tinggal menghafal Quran, maka kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin dengan baca sirah-sirah salafun salih dan talabul ilm, sirah para anbiya dan salihin, insyaallah akan menumbuhkan semangat kita dalam talabul ilm. Sekali lagi, maka kita berta'awun alal birri wa taqwa, saling mendorong, saling membantu di antara kita dalam kebaikan, terutama dalam semangat fi talabul ilm. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.